jaluk waktu sejam wae, tinggu ketemu roh kue. Sejati ne aku kangen kue, senajan aku iki uwes duwe bojo, nanging kenapa awakku iso tresno terus liramu. Ini buat hati terluka. Apalah arti cinta kalau tak bisa bersama, hanya bisa memendam rasa cinta yang ada. Mungkin ini takdir kita berdua. Cinta memang tak harus selalu bersama. Pelan-pelan kita hilangkan rasa agar hati tak terlalu dalam. Kita hilangkan rasa agar hati tak terlalu dalam.